Gue Vino, baru pindah dari Jakarta. Anak SMA biasa, dengan hidup yang biasa. Teman aja gak kalah biasa. Tapi itu semua berubah saat gue ketemu sama gadis. Dia cantik, matanya bikin gue gak mau lepas untuk terus natapin dia. Bahkan dunia serasa berwarna saat lihat dia tersenyum. Meski semua bilang dia aneh, gue gak peduli. Iya, dia bulannya. Dan mataharinya? Ya gue lah. Jadi garisku ya.